zela kamelumba nya ine mwele sa wandine kamitotela mwele sa kamelumba nya mwe o wandine mwele sa wandine kamitotela mwele sa Mwelesa wandine kamitotela kamilumba nya ine mwelesa mwelesa wandine kamitotela mwelesa kamilumba nya mwe o wandine mwelesa wandine kamitotela mwelesa Mbaka no kundwila Mwangela ne pusukilo Muliva Yesu Yehova Kamilumba nya ine Pafyo mwaba Pafyo mwaba mumwe o wandi Pafyo mwambaka Mbaka no kundwila Mwangela ne pusukilo Muliva Yesu Yehova Kamilumba nya ine Pafyo mwaba Pafyo mwaba mumwe o wandi Ito mwambaka Ito mwambaka Kundwila Mwangela Kamilumba Kamilumba Kamilumba Bye. Bye. Bye.